Kita masih di dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Beliau masih membawakan tentang tata cara untuk sujud tilawah. Beliau mengatakan waktu takbiratul ihrami syartun 'ala shahih. Takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, adalah syarat di dalam sujud tilawah. Wa kana salamu fil adhhar. Begitu juga salam setelah sujud salam. Ini adalah kalau berada di luar salat. Dan disyaratkan di dalam sujud tilawah, orang yang mau sujud tilawah, syarat-syarat sholat seperti apa? Menghadap kiblat, bersuci, suci dari hadas, suci dari najis, apalagi menutup aurat. Nah, ini semua disyaratkan di dalam sujud tilawah. وَمَنْ تَجَدَ فِيهَا كَثَرَ لِلْهَوْحِ وَلِلْرَقْعِ. Adapun kalau di dalam sholat, beliau mengatakan waman sajada fiha, barang siapa yang sholat, yang sujud tilawah di dalam sholat, maka dia pasti sudah tercapai syarat-syarat sholat. Apa yang harus dilakukan? Kabbara lil hawi, dia cukup untuk takbir untuk turun, walil rafi, dan takbir untuk mengangkat dari sujud setelah sujud. Wala yarfa'u yadayhi, nah, tidak usah mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana dia tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud di dalam sholat, begitu juga dia tidak mengangkat tangannya ketika bangun dari sujud, maka dalam sujud tilawah juga dia tidak mengangkat tangannya apabila dilakukan di dalam sholat. Nah, Imam Nawawi menambahkan, qultu, saya katakan, wala yajlisu lil istirahati wallahu a'lam, dan dia juga tidak duduk istirahat. Jadi dari sujud langsung ke atas, tidak usah duduk. Setelah dulu. Begitu. Wa yaqul sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa al-'amru wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Nah, kemudian yang dibacakan di dalam sujud tilawah adalah doa yang seperti ini bacakan tadi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Walau karrara ayatan fi majlisaini sajada li kullin. Baik, sekarang walau karrara ayatan fi majlisaini. Satu ayat dibacakan tapi ada di dalam dua majlis. Misalnya kita mau bikin majlis fikih, kita bacakan ayat, ada bacakan ayat sujud. Selesai majelis fikih, kita bikin majelis tafsir misalnya satu lagi. Kita baca lagi, maka kita sujud lagi. Dua majelis, tapi satu ayat. Kedua-duanya, di dua-dua majelis itu kita sujud. Nah, begitu juga kalau cuma satu majelis. Satu majelis, satu ayat kita ulangi, itu juga dianjurkan untuk sujud tilawah. Wa raka'atun ka majlisin. Nah, tadi dibahas masalah majlis, berarti sujud di luar sholat. Kalau dalam sholat, beliau mengatakan waraka'atun ka majlisin. Maka satu rakaat dalam sholat seperti satu majlis. Bagaimana satu majlis? Kalau sempat membaca dua kali ayat yang sama, yang diulangi, maka kedua sujud dua kali. Begitu juga waraka'atani ka majlisaini. Dua rakaat seperti dua majelis. Bagaimana kalau memang di dua majelis satu ayat diulangi di majelis ini dan di majelis itu, kedua-duanya kita sujud, begitu juga di dalam dua rakaat. Kita baca ayat yang sama di rakaat berikutnya juga dianjurkan sujud. Kenapa ini semua? Karena ini sujud gara-gara sebab. Begitu ada sebab, kita juga sujud. Sebagaimana nanti akan dibahas dalam masalah tahiyatul masjid. Setiap masuk, keluar, masuk lagi, dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena dilakukan karena sebab, bukan karena majlis, bukan karena rakaat, tapi gara-gara sebab. Fa'illam yasjud, sudah dia baca, kemudian dia tidak sujud, ataupun belum sujud. Wa qala al-fadlu, kemudian sudah panjang pemisah antara, sudah panjang waktu pemisah antara bacaan dia dengan dengan dia tidak sujud. Maka tidak usah sujud lagi. Karena sudah jauh pemisah antara sebab dengan apa yang harus dilakukan gara-gara sebab tersebut. Wasajdatu syukri la tadkhulu salata. Kemudian beliau masuk ke dalam sujud syukur. Beliau mengatakan wasajdatu syukri la tadkhulu salata. Jadi sujud syukur tidak dikerjakan di dalam salat. Beda dengan sujud tilawah dikerjakan dalam salat dan di luar salat. Sedangkan sujud syukur tidak dilakukan di dalam salat namun dilakukan di luar salat. Jadi kalau kita lagi sholat, ada gempa, kemudian benda yang besar jatuh di samping kita, nggak menimpa kita, berarti kita diselamatkan oleh Allah. Tidak perlu sujud untuk sujud syukur. Nanti habis sholat aja kita sujud syukur. Baik. Watusannu li hujumi ni'matin aw intida'i nikmatin. Baik. Watusannu, kapan disunahkan sujud syukur sekarang? Li hujumi ni'matin. Dengan datangnya nikmat tiba-tiba. Hujum itu datangnya tiba-tiba. Dalam surah disebutkan, tiba-tiba itu baik yang sudah diperkirakan, namun bukan diperkirakan, yang sudah pernah diminta, cuma belum tentu diberi. Yang dia minta sesuatu, belum tentu diberi. Tiba-tiba diberi. Padahal sudah pernah diminta dulu, tapi dia belum yakin diberi. Nanti ini datang tiba-tiba. Yang disebutkan, min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita datang nikmat tiba-tiba, maka ini dianjurkan untuk sujud syukur. Begitu juga kalau intiba'u nikmatin, tertolaknya musibah dari kita, dan hindarkan kita dari musibah, ini dianjurkan sujud syukur. Aw ru'yati mubtalan aw 'asim. Atau melihat orang yang terkena musibah, sujud syukur. Untuk apa? Syukur dia kena musibah gitu. Bukan syukur karena kita tidak terkena musibah. Bagaimana kalau kita berdoa? Apa doa kita kalau melihat orang terkena musibah? Alhamdulillahilladzi afani mimma abtalautu bihi. Jangan dibalik ya. Alhamdulillahilladzi ibtalaka mimma afani bihi. Nah, ini malah mengecek orang itu. Nah, kalau melihat orang yang terkena musibah, maka kita sujud syukur karena kita tidak terkena musibah itu. Atau melihat orang yang bermaksiat, kita sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari maksiat itu. Baik. Wa yudhhiruha lil 'asi la lil mubtala. Nah. Wa yudhhiruha lil 'asi. Dan dampakkan di hadapan Allah itu orang bermaksiat itu kita sujud syukur gara-gara kami tidak terkena maksiat seperti kamu. Tapi jangan dinampakkan di hadapan orang yang terkena musibah. Sakit hati dia nanti. Nah, orang yang terkena musibah dihibur. Bukan malah menunjukkan kebanggaan kita tidak terkena musibah di hadapan dia. Adapun orang yang bermaksiat tunjukkan. Biar malah sakit hati nggak apa-apa. Biar dia menyesal terhadap perbuatan maksiat dia. Beda dengan orang kena musibah. Tidak bisa menyesal. Malah dia harusnya bersabar. Sedangkan orang yang bermaksiat bisa menyesal, bisa menghindari. Nah, tidak boleh bersabar dalam maksiat, maksudnya dibiarkan terus maksiat ini. Dan sujud syukur seperti sujud tilawah telah dibicarakan tadi, tentang syarat-syaratnya, kaifiahnya, semuanya seperti sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Wal-asahu jawazuhuma 'ala ar-rahilati lil musafiri. Pendapat yang paling kuat adalah bolehnya mengerjakan sujud tilawah dan sujud syukur di atas kendaraan bagi orang yang musafir. Berarti bagaimana dia sujud? Bil iman, dengan hanya mengisyaratkan saja sebagaimana dia telah bahas masalah salat di atas rahilah dalam masalah salat di dalam masalah menghadap kiblat. Fa'in sajada li tilawati salatin jaza 'alaiha qat'an. Ya, kalau tadi dibilang masalah apa ya, pendapat yang paling kuat. Tadi yang maksud yang tadi pendapat paling kuat sholat di atas kendaraan bagi orang musafir itu kalau sujud tilawah dan syukur di luar sholat. Adapun fa in sajada li tilawati sholatin, adapun kalau sujud untuk tilawah di dalam sholat, jaza alaiha qat'an. Benar-benar boleh, enggak ada khilaf dalam hal ini. Tidak ada khilaf dalam ini. Kalau yang tadi cuma aqwah, berarti ada khilaf, tapi pendapat yang paling kuat boleh. Namun kalau sujud-sujud tilawah dalam sholat, maka ini tidak ada khilaf. Sebagaimana dia sholat di atas kendaraan, boleh, maka sujud di atas kendaraan pun dibolehkan. Baik, sudah selesai masalah sujud tilawah dan sujud syukur, tidak terlalu banyak permasalahan yang sulit di dalamnya. Kita lanjutkan ke dalam permasalahan sholat sunnah, sholat-sholat nafilah. Baik. Babun fi sholatil nafli. Nah. Salatul nafli qismani, qismun la yukannu jama'atan. Baik. Salat-salat sunnah secara garis besar terbagi menjadi dua. Salatul nafli qisman. Qismun, bagian yang pertama adalah la yukannu jama'atan. Yang tidak disunnahkan untuk salat jama'ah. Ini yang disebut di dalam matan. Namun dalam syarah disebutkan, walau sholat jama'atan lam tukrah. Namun kalau dia sholat secara berjamaah tidak dimakruhkan. Seperti ini disebutkan dalam syarah. Namun dalam matan cuma sampai di sini aja dikatakan qismun la yusannu jama'atan. Ada pembagian pertama adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan ataupun tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Apa contohnya? Faminhu ar-rawatib ma'al sarair. Di antaranya contoh yang pertama untuk sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan, tidak disunnahkan berjamaah, sholat rawatib yang dilakukan bersama dengan sholat fardhu. Sholat fardhu ada rawatib sebelum dan sesudahnya. Apa saja dia? Wahia rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri wa kadza ba'daha wa ba'da al-maghribi wal 'isha'i. Baik. Ada berapa rakaat semua ini? Dia adalah sholat rawatib ini dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum zuhur. Dan begitu juga dua rakaat sesudahnya, dan sesudah maghrib, dan sesudah isya. Ada berapa rakaat semuanya? 10 rakaat untuk sholat rawatib. Waqila la rawatibata lil 'isha'i. Baik. Pendapat-pendapat yang dhaif yang berikutnya, ada yang mengatakan la rawatibata lil 'isha, tidak ada sholat rawatib bagi sholat isya. Baik. Waqila arba'un qabla dhuhri. Ada pendapat yang lain, pendapat yang dhaif cuma dalam mazhab Syafi'i. Ada sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Yang tadi kalau yang tadi 2 rakaat saja. Waqil arba'un ba'daha. Ada pendapat lain juga yang dhaif, ada sholat zuhur, sholat rawatib 4 rakaat setelah zuhur. Waqil arba'un qabla al-'ashr. Baik, ada pendapat yang lain juga mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini ada khilaf-khilaf seperti ini. Karena dia cuma sholat sunnah, maka dikatakan wal jami'u sunnah. Semua ini sunnah. Yang tila tadi ini semuanya, pendapat yang baik, ini semua sunnah hukumnya. Dan jangan terlalu dipermasalahkan. Baik dua rakaat sebelum zuhur, atau mau empat rakaat sebelum zuhur, atau dua rakaat setelah zuhur, mau empat rakaat setelah zuhur, jangan terlalu dipermasalahkan. Wa innamal khilaf bil mu'akkad. Yang khilaf ini, yang tadi khilaf apakah 4, 2, itu semuanya sunnah sebenarnya. Yang khilaf adalah mana yang paling ditekankan. Wa innamal khilaf, khilafnya itu firrati bil mu'akkad. Yang mana yang lebih mu'akkad? Sebelum zuhur itu lebih mu'akkad, itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah zuhur itu yang lebih mu'akkad 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, seperti itu yang khilafnya. Namun kalau dilakukan semuanya tidak mengapa karena semua sunnah. Baik. Wa qila raka'atani khafifatani qabla al-maghrib. Ada pendapat yang mengatakan raka'atani khafifatani qabla al-maghrib. Dua rakaat yang ringan-ringan saja sebelum maghrib. Baik. Ini pendapat yang baik. Cuma Imam Nawawi mengatakan qultu huma sunnatun 'ala sahih. Baik. Imam Nawawi mengatakan dua rakaat yang tadi, dua rakaat yang ringan-ringan saja sebelum sholat maghrib, ini sunnah juga. Ini pendapat yang baik mengatakan dia sunnah ya. Tapi yang beliau merujukkan dua rakaat sebelum maghrib ini juga sunnah. Tapi sahih Bukhari al-amru bihima. Baik, karena di dalam sahih Bukhari ada hadis yang menunjukkan perintah untuk melakukan salat ini. Ba'da al-jum'ati arba'un. Baik. Dan beliau menambahkan lagi, wa ba'da al-jum'ati arba'un. Salat rawatib setelah Jumat yaitu ada 4 rakaat. Wa qablaha dan sebelum Jumat adalah salat sunnah rawatibnya seperti sebelum zuhur. Berapa? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Betul beliau mengatakan. Masalah yang ada semuanya sunnah, yang khilaf adalah apa yang khilafnya? Mu'akkad atau ghairul mu'akkad. Itu aja yang khilaf. Adapun semuanya dianggap sunnah. Baik, lanjutkan. Wa minhul witr. Baik, kemudian yang disunnahkan tidak berjamaah. Jenis yang kedua adalah salat witir. Ini yang termasuk yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang tadi sudah yang pertama rawatib, yang kedua witir. Wa aqalluhu rak'atun. Paling sedikit, paling minimal 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11. Nah, paling banyak salat witir 11 rakaat. Wa qila 13. Ada pendapat yang dhaif mengatakan 13 rakaat. Wa liman zada 'ala raka'atin al-fadl wa huwa afdal. Baik. Wa liman zada 'ala raka'ah, berarti berapa di atas 2 rakaat apa? Di atas 1 rakaat ada berapa? 3. Yang berikutnya 5. Dan ganjil dan ganjil, hitungan-hitungan ganjil berikutnya. Waliman zada ala raka'ah, barang siapa yang menambahkan sholat witir di atas 1 rakaat, di atas paling minimal 1 rakaat, tadi dia 3, 5, 7, 9, 11. Maka beliau mengatakan, al-faslu wa huwal afdal. Maka dianjurkan untuk dipisahkan setelah 2 rakaat. Al-faslu ini maksudnya dipisahkan setelah 2 rakaat. Jangan langsung dan salat witir ganjilnya yang jumlah ganjil ini langsung salam satu. Jangan. Baik. Wa liman zada 'ala raka'atin al-fadlu wa huwa al-afdal. Maka dianjurkan untuk memisahkan setelah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian rakaat dan 1 rakaat. Baik, dipisahkan dengan salam. Ini yang lebih afdal kata beliau. Wal waqtu bi tashahhudin atau tashahhudatain fil akhiratain. Ada dua pilihan yang lain. Wal waqtu bi tashahhudin, atau maunya langsung al waqtu 3 rakaat sekali salam terakhir. 5 rakaat sekali salam terakhir. 7 rakaat sekali salam terakhir. 9 rakaat sekali salam terakhir. 11 rakaat sekali salam terakhir. Ini boleh juga. Tapi yang afdal tadi apa? Dipisah-pisah. Ini adalah yang boleh, tapi ini yang langsung al-waqlu, langsung menyambung, tidak memisahkan dengan salam. Au tashahhudaini fil akhirataini, atau dia memisahkan dengan 2 tashahhud. Kapan itu? Sebelum terakhir sekali tashahhud awal, ketika terakhir sekali tashahhud akhir. Nah, berarti dia sholat berapa ini tidak cuma tidak diterangkan dalam apakah 3 rakaat 2 juga dianjurkan seperti ini. Tawasatawana tidak dianjurkan kalau 3 rakaat. Seperti misalnya 5 rakaat. Salat 4 rakaat, tasyahud awal, kemudian tambah satu lagi itu tasyahud akhir. Salat 7 rakaat, tasyahud awal di 6 rakaat, kemudian tambah satu rakaat untuk tasyahud akhir dan salam dan begitulah berikutnya. Tapi di sini tidak disebutkan, mungkin anak akan carikan masalah apakah dianjurkan seperti ini juga di dalam salat witir yang 3 rakaat. Baik. Wa waqtuhu baina salatil 'isya'i wa thulu'il fajr. Baik. Wa waqtuhu, waktu salat witir ini adalah ba'da salatil 'isya', setelah salat isya', wa thulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi setelah salat isya', sebelum salat subuh, dan waktunya sangat panjang. Baik mau dikerjakan sebelum tidur mau ataupun setelah tidur, itu semua disunnahkan, tidak mengapa. Waqila syaratul isyari yurakatin tanukulatin ba'dal isyai. Ada pendapat yang baik mengatakan, tadi kan dikatakan bahwasanya witir itu minimal satu rakaat. Baik. Ada pendapat yang baik mengatakan, syaratul isyari yurakat dibolehkan witir dengan satu rakaat dengan syarat. Satu kunaflin ba'dal isya. Sudah pernah sholat isya, sholat setelah isya dua rakaat, baru boleh kalau malamnya witir satu rakaat. Berarti ini seakan-akan, pendapat yang baik ini mengatakan, sebenarnya tidak boleh sholat satu rakaat. Bolehnya kalau sudah pernah sholat setelah isya dua rakaat. Cuma ini pendapat yang baik. Pendapat yang benar adalah, bolehnya langsung sholat witir sejumlah satu rakaat. Wa yusannu ja'aluhu akhir salatil laili. Dan disunnahkan menjadikan witir ini, salat witir ini di akhir salat lailnya dia. Di akhir salat lail. Salat lail yang makna kemudian kita akhirkan dengan salat witir ini yang dianjurkan. Baik. Fa in awtara thumma tahajjada lam yu'idhu. Baik. Apabila dia sudah berwitir, apa in autara, apabila dia sudah salat witir, misalnya salat witir setelah salat isya langsung witir. Boleh. Tsumma tahajjada, kemudian di tengah malam dia ingin salat tahajud. Lam yu'iduhu, tidak usah diulangi salat witirnya. Karena tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Baik. Wa qila yashfa'uhu bi raka'atin tsumma yu'iduhu. Baik. Wa qila, ada pendapat yang dhaif caranya. Kalau tadi caranya gampang saja, sudah sholat witir di setelah sholat isya, malam mungkin jam 12 bangun, jam 1 bangun, saya mau sholat malam, tahajud berarti. Kemudian sholat dua rakaat. Kemudian tidak perlu sholat witir lagi, karena sudah tadi setelah isya. Ada pendapat yang lain, mengatakan caranya kalau ada orang mau sholat tahajud tengah malam, harus membukanya dengan sholat satu rakaat. Tadi kan sholat witir sebelum isya, setelah isya, sebelum tidur, dia lakukan misalnya 3 rakaat misal. Nah, begitu dia bangun di tengah malam, dia mau sholat malam, sholat tahajud, maka dianjurkan bagi dia harus menggenapkan dulu witir yang tadi sebelum tidur. Nah, tadi 3 rakaat, maka sholatlah 1 rakaat dulu, genap, terus silakan 2 rakaat, dan witir lagi. Kenapa? Witir yang tadi sudah genap. Maka kita harus mengganjilkan lagi untuk ke depan. Cuma pendapat ini pendapat yang dhaif. Wa yundabu al-qunut akhir witrihi fi an-nisf al-thani min Ramadan. Baik. Disunnahkan untuk qunut di akhir witirnya, akhir witrihi fi an-nisf al-thani min Ramadan. Pada pertengahan yang kedua di dalam bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa? Tanggal 16. Baik. Waqila kullu sanah. Baik, ada pendapat yang baik mengatakan kullu sanah, setiap sepanjang tahun. Berarti kalau sepanjang tahun termasuk di dalamnya di awal-awal Ramadan. Ini ya, pendapat yang baik menurut Imam Syafi'i. Memang kalau kita lihat mazhab Syafi'i mempraktikkan seperti ini. Cuma kalau mazhab yang lain, Allahu a'lam, yang mazhab Hambali yang berdiri di Mekah di Madinah sepanjang bulan Ramadan mereka qunut. Baik. Wa huwa taqunut as-subhi. Baik. Dan bacaannya seperti bacaan qunut subuh. Wa yaqulu qablahu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih. Dan dibacakan sebelum membaca qunut, bacakan doa yang lain yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Lanjutannya apa? Wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u wa nasruku man yasruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu. Wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak wa nakhafu 'adzabakal jidda inna 'adzabakal bil kafirinal mulhiq. Saya mungkin atau yang sering melihat mendengar bacaan imam-imam di Mekah mendapatkan seperti ini. Imam Nawawi mengatakan qultul afah ba'dahu. Nah, yang tadi disebutkan bahwasanya yang dibacakan doa tadi ini Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ini dibacakan sebelum qunut. Nah, Imam Nawawi mengatakan pendapat yang paling kuat adalah dibacakan setelah qunut. Ya, karena qunut tetap Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. وأن الجماعة تندب في المسر عقب التراويح جماعة والله أعلم. Tadi disebutkan bahwasanya witir tidak dianjurkan ataupun tidak disunahkan berjamaah. Cuma kalau witirnya setelah salat tarawih, beliau mengatakan wa annal jama'ata, dan salat secara berjamaah untuk salat witir ini disunahkan di dalam witir yang dilakukan setelah tarawih. Sebagaimana salat tarawih dianjurkan atau disunahkan berjamaah, begitu juga witir setelahnya juga ikut kepada salat tarawih, yaitu disunahkan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Dan di antara jadi salat yang ketiga, salat sunat yang tidak disunahkan berjamaah adalah salat duha. Wa aqalluha raka'atani. Minimalnya 2 rakaat. Wa aktsaru athlata 'ashrata. Dan maksimalnya 12 rakaat. Wa tahiyyatul masjid raka'atani. Nah, begitu juga yang tidak dianjurkan berjamaah, tidak disunahkan berjamaah adalah salat tahiyatul masjid. Minimal 2 rakaat. Wa tahsulu bi tawlin aw naqlin akhara. Baik, dan cukup dilakukan dengan mengerjakan salat fardu di dalam masjid. Begitu datang masuk masjid dan langsung salat fardu, itu sudah mencukupkan untuk salat tahiyatul masjid. Tidak perlu salat tahiyatul masjid, kemudian salat fardu tidak perlu. Cukup dengan salat fardu saja sudah dianggap tahiyatul masjid. Aw naqlin akhar, atau salat sunat yang lain. Salat sunat rawatib, salat sunat duha, itu sudah termasuk salat tahiyatul masjid. La raka'atin 'ala sahih. Nah, tidak cukup kalau salat sunat yang kita lakukan ketika masuk ke masjid salat 1 rakaat. Kenapa? Karena minimal tahiyatul masjid berapa? 2 rakaat minimal. Berarti kalau kita masuk masjid salat 1 rakaat tidak mencukupkan untuk salat tahiyatul masjid. Berarti caranya bagaimana? Ya, salat tahiyatul masjid dulu baru salat 1 rakaat tersebut. Seperti kalau kita masuk masjid malam hari misalnya, mau witir langsung. Baik, maka witir yang kita lakukan 1 rakaat ini tidak mencukupkan untuk salat tahiyatul masjid. Baik. Untu wa kadza al-janazatu. Wasajdatu tilawati wasyukri. Nah, begitu juga kata beliau, kata Imam Nawawi, wa kadza al-janazatu, dan begitu juga salat jenazah tidak mencukupkan untuk sebagai pengganti salat tahiyatul masjid. Wa sajdatut tilawah, sujud tilawah. Karena disebutkan sujud tilawah itu adalah salat. Disyaratkan dalamnya syarat-syarat salat. Namun sujud tilawah yang kita lakukan ketika masuk masjid tidak mencukupkan untuk salat tahiyatul masjid. Begitu juga sujud syukur yang kita lakukan ketika awal masuk masjid tidak mencukupkan sebagai sebagai salat tahiyatul masjid. Wa tatakarraru bi takarruri ad-dukhuli 'ala qurbin fil afah wallahu a'lam. Nah, tadi dimakatakan salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Beliau mengatakan wa takarraru bi takarruri ad-dukhuli 'ala qurbin fil afah. Maka salat tahiyatul masjid ini dianjurkan, disunnahkan walaupun berulang-ulang kali masuk masjid dalam waktu yang dekat. So, keluar sebentar, mau bicara, ada orang mau lewat, masuk lagi, disunnahkan juga salat tahiyatul masjid lagi. Karena apa? Karena sebabnya sudah datang lagi. Nah, sudah datang sebab itu masuk masjid. Ini pendapat yang paling kuat menurut beliau. Wallahu a'lam. Baik. Wa yadkhulu waqtu ar-rawatib qabla al-fardhi bi dukhuli waqti al-fardhi. Nah, kapan salat dimulai salat rawatib? Beliau mengatakan wa yadkhulu waqtu ar-rawatib, waktu salat rawatib sudah masuk, yaitu kapan? Sebelum salat fardu dilakukan. Sebelum salat fardu dilakukan dan sudah masuk waktu fardu. Masuk waktu zuhur ketika tergelincirnya matahari, itu sudah masuk waktu salat rawatib qabla dzuhri, sebelum zuhur. Selama salat zuhur belum dikerjakan. Selama salat zuhur belum dikerjakan. Yang penting waktu zuhur sudah masuk. Waktu salat fardu sudah masuk. Wa ba'dahu bi fi'lihi. Dan waktu mengerjakan salat fardu ba'diyah itu setelah melakukan fardu tersebut. Makanya yang sering ada teman-teman yang bertanya, bagaimana? Kita kan azan di sini jam 12:30. sedangkan zuhur sudah jam dimulai jam 12 kurang 15 di luar. Apakah kita boleh masuk masjid jam setengah satu ataupun jam 12:15 langsung sholat rawatib? Apa jawaban kita? Boleh, karena waktu zuhur sudah masuk walaupun azan belum di masjid ini. Baik, bisa dipahami ini. Baik. Wa yakhruju an-naw'ani bi khuruji waqti al-fath. Naw'ani di sini maksudnya adalah salat rawatib qabliyah dan salat rawatib ba'diyah. Keluar waktunya tidak lagi dikerjakan dengan keluarnya waktu fardu. Salat waktu zuhur sudah selesai, sudah habis masuk waktu asar, maka salat qabliyah dan salat ba'diyah zuhur tidak disunnahkan lagi. Walau fatan naflul mu'aqqatu, kalau ketinggalan, tadi sudah keluar masuk, sudah keluar waktu zuhur, berarti sudah hilang waktu untuk salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Walau fatan naflul mu'aqqatu, kalau sudah ketinggalan waktu mu'aqqat tadi ini, waktu salat sunat yang mu'aqqat diantaranya adalah salat rawatib, maka nudiba qada'uhu fil adhhar, maka disunnahkan untuk mengqada dia. Inilah pendapat yang paling kuat. Berarti silakan diqada. Kenapa dinamakan qada? Karena kita melakukannya di luar waktu dia yang sebenarnya. Namun ini disunnahkan. Jadi disunnahkan qada nanti di sebelum asar, lakukan qada nanti di mana setelah maghrib misalnya, tidak mengapa. Walaupun yang kita qada ini adalah salat qabliyah ataupun ba'diyah dulu. Baik. Hanya ini dapat kita sampaikan pada pagi ini. Insyaallah nanti malam, ya kalau memang kejadiannya seperti tadi malam, maksudnya selesai sholat isya-nya setengah 8, nanti masih ada waktu setengah jam, insyaallah tetap ada. Tapi kalau memang isya-nya selesai jam 8 kurang 15, enggak jadi. Jadi disiapkan aja. Semoga isya-nya cepat selesai di malam. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.